بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih dalam pembahasan tentang jenazah. Hadis yang ke-163 yang cetakan ini, yaitu hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'dhu nisa'ihi kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah yuqalu laha Mariyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, sebagian istri-istri beliau menyebutkan sebuah gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Gereja itu disebut dengan Mariyah. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah atata ardal Habasyah. Dan dulu memang Ummu Salamah dan Ummu Habibah, yang keduanya adalah istri Nabi, pernah datang ke negeri Habasyah, Ethiopia. Fadzakarata min husniha wa tasawira fiha. Keduanya menyebutkan tentang indahnya gereja tersebut dan gambar-gambar yang ada di gereja itu. Farafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam wa qala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau dan mengatakan, ulaiki idza mata fihim ar-rajul as-salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka as-suwar ulaiki syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu apabila mati di tengah-tengah mereka seorang lelaki yang soleh, mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Lalu mereka menggambar padanya gambar-gambar itu. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Demikian hadis ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan saat Nabi sakit, ya. Kaitannya dengan hal ini karena bahwa para nabi ketika meninggal, orang-orang Nasrani membuat kuburan para nabi itu sebagai tempat ibadah. Nah, mungkin disinilah kemudian ada kaitannya dengan apa sakitnya Nabi SAW. Ketika Nabi sakit, sebagian istri Nabi bercerita tentang apa yang pernah dilihat di negeri Habasyah, terutama istri Nabi Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Yang keduanya pernah ke Habasyah atau Ethiopia ketika hijrah yang pertama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam sirah Nabi, sejarah Nabi, sebelum ada hijrah ke Madinah, ada hijrah ke Habasyah. Namun tidak banyak dari muslimin yang ke sana. Sedikit yang ke sana karena tidak tahan dengan berbagai tekanan di Makkah. Nah, di antara mereka yang hijrah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Nah, ternyata di sana mereka melihat gereja yang disebutkan itu, karena memang di Ethiopia adalah masyarakatnya beragama Nasrani. Rajanya pun saat itu Nasrani, yang kemudian walhamdulillah masuk Islam, yaitu An-Najasyi. Nah, kedua istri tersebut bercerita tentang gereja yang dinamai dengan Maria. Disebutkan oleh keduanya indahnya gereja itu, dan ada gambar-gambar. Gambar-gambar yang dimaksud ya gambar-gambar tokoh ya, atau mungkin nabi mereka, wallahu alam, yang jelas gambar-gambar manusia. Maka ketika Nabi SAW mendengar cerita tersebut, Nabi SAW mengangkat kepalanya dan memberikan suatu penjelasan, karena ini masalah penting ya, bukan hanya cerita biasa, tapi ada hal yang sangat-sangat penting terkait dengan kisah tersebut. Maka Nabi SAW mengingatkan, ulaiki idza mata fihim rajulu salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu kalau ada seorang lelaki yang soleh wafat, mereka buat di kuburannya tempat ibadah. Ini yang pertama. Kemudian thumma sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka gambar gambar-gambar itu di situ. Yani yang mati siapa, gambarnya dipasang ya, dipajang. Maka kata Rasulullah SAW, ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi dari hadis ini kita mendapatkan suatu penjelasan dari Nabi SAW, hal yang sangat penting. Lebih-lebih tadi disebutkan kisah ini di akhir hayat Nabi. Ya. Sehingga Nabi SAW dengan bimbingan ini pun memperingatkan bahwa jangan sampai itu terjadi pada umat Islam. Seperti akan dibaca pada hadis berikutnya, bahwa Nabi sangat memperingatkan hal ini. Dan Nabi SAW juga sudah mengingatkan pada hadis yang lain bahwa umat Islam ini akan mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti cara atau jalan umat-umat sebelum kalian. Ya, hadwal kudzati bil kudza, persis seperti bulu anak panah satu dengan yang lain, persis. Ya. Kemudian Nabi katakan, hatta law dakhulu juhra babbin ladakhaltumuh. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang hewan bab, ya, kalian pun akan mengikuti. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang Anda maksud akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani? Nabi katakan, manil qawm illa ula'ik, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, dari hadis Nabi itu yang memperingatkan bahwa umat ini akan mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, termasuk ini hal yang sangat dikhawatirkan. Ketika orang-orang Nasrani menjadikan kuburan mereka, terutama kuburan orang-orang yang soleh, sebagai tempat ibadah, maka akan ada pula dari umat ini yang melakukan hal itu. Nah, ini sudah ketetapan, ya, dalam arti berita dari Nabi tentang hal yang akan terjadi, dan itu dari wahyu dan mesti terjadi. Sekarang terbukti apa tidak? Oh, sangat terbukti, ya kan? Padahal hadis Nabi ini ada di mana? Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab rujukannya kaum muslimin yang sudah diakui sama-sama tentang kesahihannya. Ya. Dan tentunya ya ulama-ulama atau alim ulama ya mestinya kalau memang betul-betul ya artinya betul-betul alim ulama ya mestinya membaca hadis-hadis ini. Karena ada di kitab-kitab rujukan kita kaum muslimin. Tapi namun demikian kenyataannya seperti yang Nabi katakan. Betapa banyak di negeri kita saja orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan ulama atau kiai atau orang soleh atau wali, kuburannya dijadikan tempat ibadah, ya kan? Entah ibadahnya dengan sholat, ada yang dengan qiraatul Quran, baca Quran, ada yang dengan tirakat di situ, ada yang doa-doa di situ, macam-macam. Yes, campur sudah. Berbagai macam ibadah. Nah, apalagi kalau kita mau ke negara yang lain, wah jelas sudah gak cukup 1-2 jilid buku untuk mencatat itu ya, saking banyaknya yang seperti itu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Nabi, terbukti bahwa umat ini melakukan hal itu. Yang kedua, sawwaru tilka suwar. Mereka juga menggambarkan atau menggambar, melukis, atau kalau sekarang lebih canggih dengan memotret orang-orangnya, kemudian dipajang, ya, kemudian dijadikan kenang-kenangan dan lain-lain. Yang intinya adalah kalau gambar-gambar ini bukan sekedar kenang-kenangan biasanya, tapi ada unsur apa? Pengagungan. Nah, mungkin kalau gambar mereka kemudian jatuh, kemudian ditaruh sembarangan, mereka akan rela. Kira-kira rela apa enggak? Wah, enggak mungkin. Nah, lain kalau gambar kenang-kenangan, ya sekedar kenang-kenangan, ya asal taruh mungkin mereka enggak akan marah orang-orang itu. Berarti di sini unsur ya pelanggaran terhadap atau dalam bab gambar ini lebih daripada gambar biasa, karena ada unsur ta'zim, pengagungan. Apalagi kalau memang diletakkan di kuburannya atau di tempat yang sudah dijadikan tempat ibadah di kuburan itu, lebih sakral lagi. Ya. Bahkan sebagian sampai menjadikan apa foto-foto tersebut di hadapan orang yang sedang sholat, ya kan? Sebagian orang, ya, sebagian kelompok menjadikan foto-foto tersebut di hadapannya ketika sholat. Nah, ini seperti yang Nabi katakan juga, ternyata umat ini juga mengikuti apa yang dilakukan orang-orang Nasrani tersebut. Nah, kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Nah, ini yang penting kita ketahui. Nabi menghukumi mereka dengan perbuatan dan pelanggaran mereka itu terhadap agama sebagai syirarul khalqi indallah. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Berat, ya kan? Padahal orang-orang itu melakukan itu pengennya apa? Pengen jadi orang soleh juga, ya kan? Mereka melakukan itu beranggapan ini baik, ya, ini ibadah, ini apa ketaatan. Mereka rela berkorban duit, ya, tenaga, waktu dan lain-lain. Dan mereka pun punya perasaan, oh sudah masya Allah, kalau sudah keliling kesana kemari ya ibadah di kuburan-kuburan tersebut, ya kan? Tur kuburan-kuburan sudah, masya Allah, mirip dengan umroh atau haji mungkin, ya kan? Anggapan mereka seperti itu, tapi coba kita merujuk kepada hadis Nabi. Ternyata Nabi mengatakan ulaika atau ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mungkin banyak dari orang-orang itu belum mengerti. Tapi kalau yang sudah tahu tidak memberitahu, nah ini yang lebih bahaya, ya, karena mereka menjadi panutan. Yang belum tahu ya nanti urusannya di sisi Allah, ya. Allah memberi maaf atau tidak itu urusan Allah. Tapi kalau yang sudah tahu kemudian mempelopori, kemudian mengajak, tidak mengingatkan, ya, siapa yang dosa kalau begitu? Dan siapa yang istilahnya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mengikuti itu? Padahal Nabi mengatakan orang yang mengajak kepada keburukan dia akan dapat apa? Dosanya dia sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ini hal yang sangat-sangat penting sebetulnya, tapi kalau kita bicara kepada orang-orang tertentu walaupun dengan hadis kadang tidak terima, ya kan? Anehnya begitu gitu. Marah, tidak terima, memusuhi, padahal kita hanya menyampaikan hadis Nabi. Ya, semoga Allah beri hidayah kita semua termasuk mereka. Ya. Dikatakan oleh sebagian ulama, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan bahwa jadi mereka dengan perbuatan ini jama'u baina fitnatain, telah menggabung dua keburukan besar maksudnya, ya. Pertama, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini sudah apa? Sudah pelanggaran berat. Kedua, menjadikan gambar-gambar itu sebagai gambar ta'zim, pengagungan. Yang dua-duanya ini potensi untuk menjatuhkan seseorang dalam perbuatan syirik. Potensi sekali. Satu saja sudah berpotensi menjatuhkan dalam perbuatan syirik. Salah satu dari dua ini. Apalagi dua-duanya gabung. Sangat berpotensi untuk menjatuhkan seseorang pada perbuatan syirik. Sehingga mungkin berdoa kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah, kepada kuburan-kuburan itu. Ya, diminta bantuannya ketika ada musibah, ya, kecurian, ya, ke situ minta padanya. Ingin lulus ujian, ya, ke situ minta. Cari jodoh, ya, ke situ. Ya, cari kerjaan biar diterima lamaran kerjanya, ya, ke situ juga. Ya. Nah, itu lebih parah lagi. Double itu. Ya. Mau nyala ke situ ya tambah parah, ya. Jadi tadi seperti dikatakan ulama, jadi menggabung antara dua keburukan besar yang sangat berpotensi menjatuhkan seseorang dalam perbuatan syirik. Dan kita mungkin perlu ingat, ya, kalau kita pernah tahu bahwa awal mula terjadinya kesyirikan itu kan karena patung-patung itu. Ya, kalau ini mungkin gambar, kalau dulu patung-patung. Ya. Di zaman Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh diutus, ya, sebelum Nabi Nuh diutus, mereka membuat patung-patung orang-orang soleh. Kenapa dibuat patung-patung itu? Karena mereka merasa kehilangan orang-orang soleh yang wafat itu. Ya, sehingga dibuatlah kenangan di tempat mereka dulu. Kemudian mereka ibadah di situ, ya. Dengan berjalannya waktu, setan membisikkan bahwa dulu nenek moyang kalian mengibadahi patung-patung itu. Didukung bisikan setan itu dengan kebodohan orang-orang yang kurang tahu ilmu agama, sehingga ada bisikan begitu percaya. Maka mulailah diibadahi, Ya. Jadi upaya syaitan untuk menjatuhkan dalam syirik itu bertahap, sedikit demi sedikit. Bermula dengan gambar, patung, ilmu agama, bagaimana orang enggak tahu, ya kan? Semakin bodoh. Ini sudah mukadimahnya sudah semakin kuat ini, ya kan? Langkah-langkahnya sudah semakin pasti. Bisikkan dulu nenek moyang kalian mengibadah itu, mungkin melalui mimpi, mungkin melalui bisikan-bisikan, mungkin melalui apalah. Akhirnya mulailah mengibadahi itu. Begitu pula di zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ya kan, mereka mengibadahi Lata Uzza itu ya mirip seperti itu, terutama mengibadahi berhala Lata. Itu ya semacam itu. Ya, awalnya ya kuburan orang yang baik. Kemudian dibuatlah di situ batu di atasnya sebagai pengingat, ya. Lama-lama yang diibadahi kuburannya. Ketika orang sudah semakin lupa sejarahnya ini bagaimana dulu. Ya. Jadi inilah bahayanya hal-hal tersebut. Kenapa Nabi sangat perhatian dengan bab ini? Yang tadi kita dengar dalam hadis, awalnya Nabi mendengarkan, ya kan, sedang sakit, sampai akhirnya Nabi mengangkat kepalanya dan berkomentar. Kalau itu hanya hal biasa, Nabi akan dengarkan saja, sedang sakit, ya kan. Tapi ini hal yang besar, beliau harus menjelaskan. Begitu pula disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada hadis berikutnya. Di sini hadis berikutnya juga kaitannya erat dengan masalah ini. Hadis 164 yang cetakan saya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yakun minhu, saat sakitnya beliau yang beliau tidak bangun lagi. La'anallahu liyahuda wan nasara, semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu, yang mereka itu menjadikan kubura anbiya'ihim, kubur nabi-nabi mereka, masajida, sebagai masjid atau tempat-tempat ibadah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, walau ladzalik, kalau bukan disebabkan hal itu, la ubriza qabruhu, tentu kubur Nabi akan ditampakkan. Ghaira annahu khusya an yuttakhadha masjidan, hanya saja dikhawatirkan kalau-kalau kubur Nabi dijadikan tempat ibadah. Nah, lihatlah di sini ya, masih dari Aisyah, karena beliau yang terus menemani Nabi saat sakitnya, ya kan. Nah, ternyata di salah satu keadaan juga saat sakit beliau yang kemudian beliau wafat disebabkan sakit tersebut, ya, beliau mengatakan dengan sabda beliau, la'anallah al-yahud wa nasara, semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ya, tentu karena sesuatu, bukan tiba-tiba dilaknat begitu saja. Tapi karena suatu pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nabi sebutkan ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Nah, ini sebab musababnya sehingga Allah melaknat mereka. Laknat Allah artinya apa? Dijauhkan mereka itu dari rahmat Allah. Tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ini perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Ya. Dan hal itu karena seperti yang tadi kita sebutkan, menyebabkan orang-orang jatuh dalam perbuatan syirik, akhirnya mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah perbuatan yang paling mungkar, paling dosa besar, ya, paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Laula zalik la ubriza qabru." Kalau tidak disebabkan karena itu, tentu kubur Nabi akan ditampakkan. Nah, ini kalau begitu menjadi jawaban kenapa Nabi tidak dikubur di kuburan muslimin umumnya. Di Madinah ada kuburan Al-Baqi, ya kan? Ada kuburan Baqi. Kenapa Nabi tidak dikubur di situ? Padahal para sahabat dikubur di situ. Ya. Nah, ini jawabannya. Ya, kalau bukan karena itu tadi. Artinya Nabi khawatir. Ya. Di sini dikatakan ghayra annahu khusyya an yuttakhadha masjida. Hanya saja dikhawatirkan kuburannya akan dijadikan tempat ibadah. Nah, kalau kuburan Nabi tampak di sana, ya, ya sudah. Mungkin setiap hari nambah tanah baru gitu ya. Habis tanahnya diambilin orang. Nanti ditutup lagi, na'udzubillah. Ya. Jadi ini sebabnya akhirnya Nabi SAW dikubur di rumah Aisyah. Ya, rumah Aisyah pinggir masjid, tapi tentu terpisah ya dengan masjid, dalam arti walaupun satu tembok, Nabi sendiri-sendiri. Nabi dikubur di situ. Nah, ini sebabnya. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan di saat-saat beliau juga sakit itu, ya, beliau sangat khawatir tentang hal ini. Maka beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini berhala yang diibadahi. Ya. Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Jadi Nabi sangat khawatir. Nabi sudah merasa dengan tentang dekatnya ajal beliau. Kalau meninggal kemudian dikubur seperti biasa itu, khawatir orang-orang di kemudian hari. Kalau sahabat enggak ada, sahabat aman ya kan, tahu semua. Tapi yang datang-datang belakangan ini, apalagi zaman sekarang, ya, kuburan orang tidak dikenal aja diuri-uri. Kuburannya siapa? Kuburannya Kiai Fulan, padahal enggak tahu benar apa enggak itu. Ya. Barangkali kalau dibuka belum mesti ada orangnya. Ya, belum mesti ada orangnya. Nah, bagaimana dengan kuburan Nabi kalau dibuka seperti itu? Nah, maka Allah Azza wa Jal dengan ketetapannya menjaga Nabi dan mengabulkan doa Nabi, sehingga kuburan Nabi tertutup. Tidak ada orang yang bisa masuk-masuk ke situ. Ya, terkabullah doa Nabi yang minta kepada Allah supaya kuburannya tidak dijadikan tempat ibadah. Dan Nabi juga mengatakan istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat marah pada suatu kaum yang menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah, oleh karenanya dalam Islam kalau begitu memang harus terpisah ya antara masjid dengan kuburan. Tidak bisa kuburan dan masjid itu jadi satu, kuburan dalam masjid atau masjid dalam kuburan, ya semuanya enggak boleh. Mungkin terkait dengan ini akhirnya jadi pertanyaan untuk zaman sekarang ya. Loh, itu kuburan Nabi di masjid Nabi. Ya, itu pertanyaan muncul belakangan, kenapa? Karena kejadiannya juga belakangan. Dalam arti di zaman Nabi enggak ada pertanyaan begitu. Tidak ada di zaman Nabi pertanyaan seperti itu. Zaman sahabat juga tidak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena memang terpisah antara kuburan dengan masjid. ya, terpisah antara kuburan dengan masjid. Muncul pertanyaan setelah terjadi penyatuan ini. Nah, ini disebabkan karena ada perluasan itu. Yang ini terjadi setelah zaman para sahabat. Tidak ada sahabat ketika itu, ini sudah zaman belakangan, zaman sebagian tabi'in, seingat saya, ya, disebutkan bahwa salah satu dari para khalifah, ya, mengadakan perluasan masjid, tapi perluasan itu akhirnya memasukkan kuburan Nabi. Lalu di zaman sebelum itu terjadi perluasan, di zaman Umar, zaman Utsman ada perluasan, tapi perluasan itu ke depan, ke arah kiblat, ya, sehingga tetap tidak ada kaitannya dengan kuburan Nabi. Nah, ketika diluaskannya itu bukan ke arah kiblat, tapi justru ke samping kiri dan kanan, ya akhirnya rumah Aisyah yang di situ kuburan Nabi masuk. Nah, ini yang jadi masalah. Ulama sudah mengingkari. Ulama sudah mengingkari dan ulama mengetahui ini salah dan mengingkari. Tapi ya maunya penguasa ketika itu susah dibendung, ya kan. Nah, terjadilah apa yang terjadi sehingga seperti itu. Namun demikian, ya, namun demikian upaya-upaya tetap dilakukan sehingga walaupun itu di dalam masjid sekarang, ya, dulu, sejak dulu bahkan mereka buat tembok yang rapat itu. Ada tiga tembok, ya, berarti segitiga tembok rapat, sehingga mereka tidak bisa masuk, orang-orang tidak bisa masuk, orang-orang tidak bisa ke situ. Nah, sekarang ditambahin lagi, bukan hanya itu, ada tralis-tralis itu dan dijaga lagi, ya, oleh orang-orang, sehingga ketika ada orang yang aneh-aneh, ya, mau ngusap-ngusap tralisnya, mau ngirim surat ke situ, melempar itu, langsung ditegur, ya, langsung ditegur dan dilarang, ya. Jadi kalau begitu kita katakan apa yang ada sekarang ini itu tetap tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dan yang melakukan bukan Nabi tentunya, ya, Nabi yang dibahas. Yang melakukan bukan sahabat, ya, yang melakukan bukan ulama. Jadi kalau ada yang mengikuti itu beralasan, loh, masjid Nabi begitu, saya juga akan begitu masjidnya, masjid saya kita gabung juga dengan kuburan. Dia gak mengikuti Nabi, gak mengikuti sahabat, gak mengikuti ulama, dia mengikuti perbuatan yang salah, ya, mengikuti perbuatan yang salah. Makanya tidak boleh dicontoh. Kalau mencontoh, mencontoh Nabi. Dan tadi kita tegaskan kalau itu, ya, tidak boleh bersatu antara kuburan dengan masjid, harus betul-betul terpisah. Begitu tuntunan Rasulullah. Kalau tidak, dikhawatirkan seperti yang tadi kita baca, ya, adanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada kekhawatiran besar untuk jatuh di dalam perbuatan-perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tambahi sedikit beberapa keterangan di sini. Dikatakan oleh As-Sanani rahimahullah, As-Sanani salah seorang ulama dari Yaman, ya, yang mensyarah Bulughul Maram, yaitu kitab Subulus Salam. Beliau menerangkan tentang hikmah-hikmah kenapa dilarang hal itu. Kata beliau, inna zalika zari'atun, atau inna zalika zari'atan ila ta'zimil mayyit. Hal itu dilarang kenapa? Karena kalau itu dilakukan, maka akan menjadi jalan atau mengantarkan kepada pengagungan terhadap mayyit. Wa tawaf bi qabri, dan mungkin sampai tawaf ke kuburan, di kuburannya. Dan itu terjadi di sebagian negara, ya kan. Di Mesir itu ada kuburan Al-Badawi namanya. Itu ramai orang tawaf, ya. Jadi aneh sekali ini, tawaf bukan di Ka'bah tapi tawaf di kuburan Al-Badawi. Ya. Di Indonesia katanya ada di sebagian tempat ya, di sebagian kuburan di daerah Malang atau mana. Ada juga yang seperti itu. Nah, padahal tawaf tidak boleh kecuali di Ka'bah. Sehingga tawaf di selain Ka'bah ini salah satu perbuatan perbuatan kesyirikan, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kuburan-kuburan tersebut. Kemudian wattamassuh bi arkanihi wan nida' bismihi. Juga bentuk lain yang dilakukan orang-orang terhadap kuburan-kuburan yang diagungkan itu at-tamassuh. Yani mengusap-ngusap ya. Bukan membersihkan, tapi ngalap berkah kalau bahasa kita ya. Mencari berkahnya, diusap-usap, nanti ada yang diusapkan ke tubuhnya, mengusap-usap, diusapkan ke anaknya. Ya. Wan nida bismihi. Ada yang kemudian memanggil-manggil ya. Kalau ini sudah doa. Ya, sudah doa-doa ke orang itu bahkan sebagiannya. Dan perlu diketahui juga, dulu orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu juga memanggil-manggil yang di kuburan tersebut, walaupun tidak minta kepadanya, tapi meminta disampaikan kepada Allah. Nah, dalam istilah disebut tawassul ya. Minta agar hajatnya disampaikan kepada Allah, tapi minta kepada ahli kubur itu. Intinya mintanya kepada Allah, tapi kepada ini minta dalam bentuk lain, yaitu minta disampaikan ya, sebagai perantara. Nah, ini orang-orang musyrikin itu dulu seperti itu. Nah, kalau begitu ini bahaya sekali yang dilakukan oleh umat sekarang ini ya, sangat berbahaya sekali, karena ya banyak yang juga melakukan yang sama atau mirip. Maka perbuatan ini jelas tidak bisa dianggap sepele ya. Seseorang tanpa disangka-sangka ternyata melakukan apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Wazadu ala fi'lil jahiliyah, kata beliau. Kata beliau, wa hadhihi bid'atun 'azimatun 'ammatid dunya. Wa 'abada an-nasu al-qubur wa 'azzamuha bil masyahid wal qibab. Ini adalah bid'ah besar. Ini kata Sunani ini ya. Ya, kata Imam Sunani, ini bid'ah besar yang menyeluruh di dunia. Ya, memang betul ya. Beliau mengucap di mana? Di Yaman. Tapi kita lihat di Indonesia sama. Memang betul kalau begitu. Memang ini menyeluruh di berbagai penjuru dunia. Wa 'abada an-nasu al-qubur wa 'azzamuha. Orang-orang akhirnya mengibadahi kuburan. Ibadahnya itu ya macam-macam ya. Jangan melulu dipahami ibadah itu salat ya. Dengan doa itu sudah ibadah. Kepada doa kepada kuburan, minta kepadanya itu ibadah kepada kuburan. Ya, bahkan yang sholat pun ada di situ. Ya, yang sholat pun ada di situ. Ya, entah niatnya sholat untuk siapa, tapi yang jelas sholat di situ juga ada. Ya. Wa'azzamuha bil masyahid wal kibab. Mereka mengagungkannya, membesarkannya dengan al masyahid wal kibab, dengan monumen-monumen atau dengan kubah-kubah di situ. Jadi tambah seperti luar biasa kuburannya. Padahal kalau kita lihat kuburan para sahabat di Baqi ya kan, bisa dilihat sekarang banyak fasilitas untuk melihat. Yang datang ke sana langsung ya, kuburan mereka cuma batu ya, ditandai dengan batu. Enggak ada apa-apa. Tapi justru kuburan yang lain yang di negeri kita ya, yang dianggap kuburan orang soleh atau wali, wah sudah luar biasa. Nah, itu ngikuti siapa gitu? Ngikuti siapa? Ya, ngikuti Nabi mungkin mengatakan, oh, itu Nabi juga ada kubahnya. Ya siapa yang buat? Sahabat yang buat, nabi yang buat. Ya. Nabi jelas tidak, sahabat juga tidak. Jadi kalau suatu hal yang salah dilakukan orang, jangan diikuti. Ya, ngikuti nabi. Begitu. Wa zadu ala fi'l al-jahiliyah fa asrajuha wa ja'alu laha naseeban min amwalihim. Bahkan kata As-Sun'ani, ada yang melebihi perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Dibuat di situ lampu-lampu. Ya. Ya. Dibuat di situ ada lampu-lampunya, ada sentir atau semakna dengan itu ya. Dinyalakan. Ya. Bukan lampu penerangan jalan, bukan ini, tapi memang di kuburannya itu dibuat lampu-lampu. Nah ini sangat disayangkan. Ternyata umat ini jatuh pada perkara-perkara yang itu perbuatan jahiliyah. Padahal dulu keluarga Nabi sendiri, ya artinya masih kerabat-kerabat Nabi, nggak pernah melakukan itu di kuburan Nabi. Pernah suatu saat ada orang ngintip-ngintip ke kuburan Nabi tadi, sudah ditutup seperti itu, pengen masuk dia. Ingin masuk. Akhirnya diketahui oleh keluarga Nabi. Masih keturunannya Ali, siapa? Husain atau siapa, saya lupa. Ditegur, "Ada apa kamu? Ya. Masuk-masuk ke sini pengin melihat, pengin katanya pengin memberikan selawat kepada Nabi atau salam atau apa. Tapi sengaja masuk-masuk." Akhirnya ditegur sama keluarga Nabi ini, dan beliau mengatakan kalau memberikan salam kepada Nabi dari mana saja, ya karena Nabi sudah mengatakan inna lillahi malaikah sayyahin yuballighuna an ummati assalam. Allah memiliki para malaikat yang berjalan ke sana kemari, artinya memang malaikat yang ke berbagai penjuru dunia. Yuballighuna an ummati salam, mereka yang akan menyampaikan salam umatku. Kemudian dikatakan ma antum mawantin andalus illa sawa, kamu dengan yang di Andalusia sama saja. Kamu yang sekarang di dekat kuburan Nabi dengan di Andalusia yang memberi salam kepada Nabi sama saja. Ya. Nah, ini yang mengingkari ini masih keluarga Nabi. Artinya yang keluarga Nabi tidak mengagungkan Nabi sebagaimana orang-orang dengan pengagungan yang ekstrim. Mereka menghormati sebagai batas yang dibolehkan, yaitu tidak boleh dihinakan kuburan itu, diinjak-injak, diduduki, nggak boleh. Tapi tidak boleh pula dihormati melebihi sampai diperlakukan seperti tadi. Nah, keluarga Nabi orang-orang yang paling tahu tentang ini, dan mereka sangat ingkar terhadap yang memperlakukan melebihi batas. Begitu ya. Ya, semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Allahu a'lam bishawab, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da isya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.